الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masuk ke bab 142 dari kitab Riyadhus Shalihin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu istihbabi tashmitil atifi إذا حمد الله تعالى. Bab keterangan sunnahnya, istihbab itu sunnahnya tashmit al-atif, menjawab. Tashmit itu menjawab, al-atif orang yang bersin. إذا حمد الله تعالى, apabila dia bertahmid kepada Allah Ta'ala. Yakni mengucapkan Alhamdulillah setelah bersin, maka disunnahkan untuk menjawab hamdalah tersebut. Wa karahati tashmitihi idza lam yahmadillah ta'ala, dan dimakruhkan untuk bertashmit, untuk menjawab, untuk mendoakan orang yang bersin itu apabila dia tidak mengucapkan Alhamdulillah. Ini makruh untuk mendoakan orang yang bersin tersebut bila dia tidak mengucapkan Alhamdulillah. Wa bayanu adabit tashmiti, dan juga di bab ini diterangkan pula adab sopan santun at-tashmit, menjawab Alhamdulillah, ucapan Alhamdulillah orang yang bersin itu bagaimana adabnya. Oleh etos dan adab sopan santun di dalam bersin, dan juga adab sopan santun di dalam menguap. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna Allah yuhibbul utata, bahwa Allah itu senang kepada bersin. Wa yakrahu tata'uba, dan Allah itu benci kepada menguap. Fa idza atasa ahadukum, maka apabila salah seorang dari kalian bersin, wa hamidallaha ta'ala, dan dia mengucapkan Alhamdulillah, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu, maka wajib, haqqan wajib, ala kulli muslim atas setiap muslim, sami'ahu yang mendengarnya, mendengar dia mengucapkan Alhamdulillah, ayyakula lahu yarhamukallah, untuk menjawab hamdalahnya itu dengan yarhamukallah. Wa amma tata'ubu, adapun menguap, fa innama huwa minasyaitan, menguap itu dari syaitan. Fa idza tata'aba ahadukum, maka apabila salah seorang dari kalian menguap, falyaruddahu mastata'a, maka hendaknya dia menolaknya dengan sebisa-bisanya. Mastata'a, sebisa-bisanya, menahan dengan menggigit, begitu, menahan supaya tidak menguap. Atau kalau sampai tidak bisa ditahan, ya ditutup. Jadi menolak apa menguap itu dengan sebisa-bisanya. Fa inna ahadakum, karena salah seorang dari kalian, sesungguhnya salah seorang dari kalian itu, idza tata'aba, apabila menguap, dhahika minhu syaitan akan tertawa kepadanya. Tertawa karena dia menguap itu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka jangan membuat syaitan itu tertawa. Hendaknya menahan, kita menahan untuk jangan sampai menguap. Begitu. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan, idza afasa ahadukum, apabila salah seorang dari kalian bersin, falyakul alhamdulillah, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akuhu aw sahibu yarhamukallah, dan hendaknya mengucapkan kepadanya saudaranya atau temannya, mengucapkan yarhamukallah, menjawab orang yang bersin itu dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa idza qala lahu yarhamukallah, dan apabila dia mengucapkan saudaranya yang mendengar orang bersin mengucapkan alhamdulillah tadi, kemudian dijawab yarhamukallah, maka yang bersin pun falyakul, menjawab lagi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah menunjuki kamu dan semoga Allah memperbaiki dirimu. Jadi ini diucapkan oleh orang yang bersin setelah dijawab oleh temannya ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah. Terus temannya bilang yarhamukallah, kemudian yang bersin menjawab lagi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Musa yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza 'atasa ahadukum, apabila bersin salah seorang dari kalian, fahamidallah, kemudian yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, fashammituhu, maka jawablah yang bersin itu yang mengucapkan alhamdulillah itu dengan yarhamkallah. Fa illam yahmadillah fala tusammitu. Kalau yang bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah, maka janganlah didoakan rahmat. Yakni jangan dijawab atau dikatakan yarhamkallah. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qaal, dan dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, atasa rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dua orang pria bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa sallam, fashammata ahadahuma walam yushammitil akhara, maka Nabi mengucapkan doa rahmat yarhamukallah kepada salah satu dari keduanya, tetapi yang lainnya tidak ditashmit, tidak diucapkan yarhamukallah. Faqala alladhi lam yushammithu, maka berkatalah kepada Nabi orang yang bersinnya tidak didoakan rahmat itu oleh Nabi, atasa kulan fashammattahu wa atastu falam tushammitni, si fulan itu tadi bersin kemudian engkau bertashmit, yaitu mendoakan rahmat baginya, sedangkan aku bersin engkau tidak mendoakan rahmat bagimu, bagiku. Faqala, maka Nabi menyatakan, hadza hamidallah, yang aku doakan rahmat baginya itu, yang aku katakan kepadanya yarhamukallah, itu hamidallah, dia mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Wa innaka lam tahmadillah, sedangkan engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa bersin disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah, dan bagi yang mendengar saudaranya mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, dituntunkan untuk mengucapkan kepadanya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Tetapi bila saudaranya tidak mengucapkan alhamdulillah, ya sudah, biarkan saja. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza 'atasa, apabila beliau bersin, wada'a yadahu au thawbahu 'ala fihi, beliau meletakkan tangannya pada mulutnya, yaitu menutup mulutnya. Au saubahu, atau meletakkan bajunya, dengan memakai baju. Nah, kain bajunya dipakai untuk menutup mulutnya ketika berzin. Nah, wa khafada aw ghadda biha sawtahu, dan Rasulullah merendahkan, khafada merendahkan, aw ghadda menundukkan, sawtahu biha, dengan tangannya itu atau dengan kain itu tadi, tujuannya untuk supaya suaranya tidak keras, ditahan dengan baju itu atau ditahan dengan tangan itu ketika bersin, sehingga tidak bersuara, direndahkan suaranya. Syakkar rawi, rawi di sini syakka, ragu, apakah khafadha ataukah ghadda, tapi maknanya sama, khafadha sama ghadda. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Tirmidzi menyatakan hadis ini hasanun sahih. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Musa yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, kanal yahudu yata'aqasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi, mereka berusaha untuk bersin, yata'aqasun, saling bersin, inda Rasulillah, di hadapan Nabi. Yarjuna yaqula lahum yarhamukumullah. Mereka mengharapkan Nabi mengucapkan kepada mereka, yarhamukumullah. Fayaqulu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sehingga mereka, kalau Nabi mengucapkan yarhamukumullah, terus mereka, orang Yahudi itu, bisa mengatakan apa? Yahdikumullah, semoga Allah menunjuki engkau, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaanmu. Maksudnya untuk apa? Menghina, menghina Nabi. Kan mereka Yahudi, mereka yakin bahwa mereka itu di atas kehormatan, kemuliaan yang lebih dari Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nah, ketika mendengar cara bersin seperti ini, kemudian cara mendoakan orang yang bersin itu seperti itu, orang-orang Yahudi berusaha untuk bersin di hadapan Nabi. Barangkali Nabi mengucapkan yarhamukallah atau yarhamukumullah, nah, mereka berkesempatan untuk menjawabnya dengan menyatakan yahdikumullah, semoga Allah menunjuki engkau, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaanmu. Nah, ini ucapannya sama tapi niatnya beda. Ya, tentu beda pula kedudukannya. Nabi tidak mengucapkan kepada mereka yarhamukallah, karena orang-orang Yahudi tidak bertahmid. Ya. Kalaupun mereka bertahmid bagaimana? Kalaupun mereka mengucapkan alhamdulillah juga tidak diucapkan yarhamukallah kepada orang kafir. Ya. Karena larangan untuk menjawab salam orang kafir itu lebih dari waalaikum. Ya. lebih dari waalaikum tidak boleh. Jadi dengan berdasar itu, para ulama menyatakan tidak ada apa, tidak ada alasan untuk menjawab seandainya orang Yahudi atau Nasara itu bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, tidak ditasmih begitu. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, idza tata'aba ahadukum, apabila menguap salah seorang dari kalian, falyumsik biyadihi ala fihi, hendaknya dia memegang mulutnya itu dengan tangannya, fa inna syaitana yadkhulu, karena syaitan kalau orang sedang menguap, kalau mulutnya itu buka gitu menguap, syaitan itu masuk. Kata Nabi, jadi kalau seandainya tidak bisa dikuasai menguap tadi, mestinya dikuasai, artinya ditahan untuk tidak menguap dengan merapatkan gigitan, ya, antara gigi dengan gigi, merapatkan mulut sehingga tidak sempat menguap. Kalaupun tidak bisa, ya ditutup mulutnya itu. Karena Nabi memberitahu, syaitan kalau engkau menguap membuka mulut itu, syaitan masuk kepadanya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Begitu adab sopan santun di dalam menguap dan juga di dalam bersin. Kita masuk ke ke bab 143. Babu istihbabil musafahati 'indal liqa. Bab disunahkannya untuk salaman. Musafahah itu salaman, saling berpegang tangan, berpegang telapak tangan. Indal liqa, ketika ketemu. Wa bisyasyatil wajhi, dan disunahkan pula untuk bisyasyatil wajhi, wajah yang cerah atau yang ceria. Wa taqbil yadi rajul salih, dan disunahkan pula untuk mencium tangan orang saleh. Wa taqbil, dan juga disunahkan untuk mencium waladahu syafaqatan, mencium anak. Bukan mencium tangan anak, tapi mencium anak, mencium pipinya, syafaqatan, sebagai kasih sayang. Wa mu'anaqatul qadim min safarin, dan disunahkan pula untuk mu'anaqah. Mu'anaqah itu berangkulan, berdekapan. Al-Qadim min safar, orang yang baru pulang dari perjalanan jauh. Wa karahiyatil inhina, dan dimakruhkannya inhina, menunduk, mengisyaratkan dengan kepala, itu makruh. An Abil Khattab Qatadah qal. Dari Abil Khattab yang namanya ialah Qatadah, beliau menyatakan, qultu li Anasin, aku pernah berkata kepada Anas, yaitu Anas bin Malik, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, apakah bersalam-salaman, berpegang, saling berpegang telapak tangan itu adalah dilakukan di kalangan para sahabat Nabi? Qala na'am, dijawab oleh Anas, ya, kebiasaan untuk saling bersalaman. Rawahul Bukhari. Kemudian diterangkan berikut ini sejarah salaman itu kalau ketemu. Sebab orang Hijaz, orang Najd enggak kenal itu salaman itu kalau ketemu. Ya. Mereka mempunyai kebiasaan kalau orang Hijaz atau orang Najd itu memegang kepala orang yang dihormatinya itu, kemudian mengecup pada dahinya. Itu kebiasaannya. Jadi bukan salaman. Nah, diceritakan di bawah ini oleh Anas, dari mana sejarah adanya salaman itu. Wan Anas radhiyallahu anhu qal, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, lamma jaa ahlul Yaman, ketika datang penduduk negeri Yaman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan kepada para sahabatnya, qad jaa'akum ahlul Yaman, telah datang, sungguh telah datang kepada kalian penduduk negeri Yaman, wahum awwalu man jaa'a bil musafahati, mereka adalah orang pertama kali yang mempelopori perbuatan salaman kalau ketemu satu dengan yang lainnya. Datang orang Yaman itu di majelis Nabi, terus assalamualaikum, mengucapkan salam, kemudian salaman satu-satu. Orang Hijaz dan orang Najd, para sahabat Nabi, aneh. Nah, ini adalah cara yang baru, tapi Nabi memuji perbuatan tersebut sehingga kebiasaan orang Yaman ini menjadi sunnah Nabi. Begitu. Hadis ini rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa anil Barra, juga diceritakan oleh Al-Barra radhiyallahu anhu qal, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim yaltaqiyan, saling ketemu, fayatasafahan, kemudian saling salaman, saling berpegang telapak tangan, illa ghufira lahuma qabla ayyastariqa, kecuali mesti diampuni oleh Allah atas keduanya, diampuni dosa-dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Yaftariqa, berpisah. Rawahu Abu Dawud. Nah, dengan riwayat ini dari Al-Barra ini menunjukkan pujian Nabi kepada perbuatan salaman tadi. yang merupakan kebiasaan orang Yaman itu, sehingga akhirnya jadi sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya sejak adanya pernyataan Nabi tersebut. Setiap ketemu salaman itu berguguran apa dosa-dosa keduanya dengan salaman itu. Hah? Wa'an Anas radhiyallahu anhu qal, dan dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, qala rajulun, telah berkata seorang pria, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu, salah seorang dari kita ketemu saudaranya atau temannya, aw sadiqahu atau temannya, ayan hanilahu, apakah yan hanilahu, menunduk, memberi penghormatan kepadanya dengan menunduk, menundukkan kepala. Qala la, Nabi menyatakan tidak. Qala afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu, apakah yaltazimuhu, mendekapnya, wa yuqabbiluhu, dan menciumnya. Qala la, Nabi menyatakan tidak. Qala fayakhudhu biyadihi wa yusafihu, kemudian ditanyakan apakah mengambil tangannya kemudian menyalaminya, bersalaman dengannya. Qala na'am, Nabi menyatakan iya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan, dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Naam. Jadi sunnahnya ketemu ialah dengan bersalaman, bukan dengan berdekapan. Wa an Safwan bin Attal radhiyallahu anhu qaal, bahwa Safwan bin Attal menyatakan, qala yahudiyun li sahibihi, berkata seorang Yahudi kepada temannya, idhhab bina ila hadzal nabi, ayo kita berangkat nemui nabi ini. Fa'ataya Rasulullah, maka keduanya mendatangi Rasulullah. Fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinat, kemudian keduanya menanyai Nabi tentang 9 tanda-tanda bayyinat yang merupakan bukti-bukti kenabian. Fadzakaral hadits, terus disebutkan satu persatu, diceritakan, dan semua yang ditanyakan oleh si Yahudi ini dijawab dengan benar oleh Nabi. Faqabbala yadahu wa rijlahu, maka kedua Yahudi ini akhirnya mencium tangan Nabi. Qabbala, keduanya mencium yadahu, tangan Nabi, wa rijlahu, dan mencium apa, kakinya. Ha Mencium kaki itu yaitu mencium lutut, mencium kedua lutut. Waqala, dan kedua Yahudi itu setelah menciumnya mengatakan, nasyhadu annaka nabiyyun, kami bersaksi bahwa engkau adalah nabi, yaitu masuk Islam. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Imam Nawawi, wa ghairuhu, dan diriwayatkan oleh yang lainnya, bi asanidin sahihah, dengan sanad-sanad yang sahihah. Tetapi di sini ada apa yang melemahkan, begitu. Iya. Namun Al-Imam Al-Mundhiri membela riwayat ini dengan tetap meyakini kesahihan riwayat tersebut. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibn Umar, yang Allah telah meridai kedua beliau, yaitu meridai beliau dan bapak beliau, kisfatan, dibawakan suatu kisfah, qala fiha, dalam kisfah itu Ibn Umar menyatakan, pada nauna minan nabi sallallahu alaihi wa sallam, maka kami pun mendekati nabi, faqabbalna yadahu, maka kami pun mengecup, mencium telapak tangan beliau. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, karena adanya rawi yang dhaif, yaitu bernama Yazid bin Abi Ziyad Al-Hashimi. Nah, iya. Kedua riwayat ini yang menjadi dalil bagi Al-Imam An-Nawawi dan yang semadhab dengan beliau, bahwa mencium tangan orang soleh adalah sunnah. Termasuk yang bermadhab demikian sebelum Al-Imam An-Nawawi adalah Al-Imam Muslim bin Hajjaj An-Nisaburi, penulis kitab Sahih, yang dibawakan di dalam kisah Muqaddimah Sahih Muslim, beliau menceritakan bahwa beliau kalau ketemu Al-Imam Al-Bukhari itu mencium tangan gurunya ini dan mencium lutut, kedua lutut beliau. Dan Al-Imam Al-Bukhari mendiamkannya. Tetapi sebagian ulama membawakan riwayat Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar sempat mengatakan bahwa mencium tangan itu adalah kebiasaan ajam, kebiasaan orang-orang Persia dan Romawi di dalam menghormati pimpinan-pimpinan mereka. Hal ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam Al-Ibanah beliau. Tapi memang dalam sanadnya ada pula kelemahan riwayatnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan qadima Zaid bin Harithah al-Madinata, Zaid bin Harithah mendatangi Madinah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi baiti, dan waktu itu Rasulullah di rumahku. Fatahu, maka Zaid bin Harithah mendatangi Nabi. Faqara al-baba, kemudian Zaid mengetuk pintu. Qara'a, mengetuk. Faqama ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, maka Nabi bangkit menuju pintu. Yajurru thawbahu, dengan menyeret apa bajunya. Jadi sambil menuju pintu sambil membenahi bajunya. Begitu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu membuka pintu, fa'atanaqahu wa qabbalahu. Nabi mendekapnya, merangkulnya dan menciumnya. Ini adalah dalil bahwa menyambut orang yang datang dari jauh itu dengan apa, mendekap dan menciumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. Tirmidzi menyatakan ini hadis hasan. Ya, meskipun di dalam sanadnya terdapat anak-anak dari Muhammad bin Ishaq. Yani Muhammad bin Ishaq terkenal sebagai orang yang mudallis, suka menyamarkan periwayatan. Ya, seolah-olah dia mendengar riwayat itu dari gurunya, padahal tidak, sehingga dia memakai istilah'an, bukan sami'tu. Kalau sami'tu aku mendengar, nah ini tidak bisa dusta. Kalau memang orang itu terkenal sebagai orang kepercayaan, tapi yang sering terjadi dikesankan seolah-olah mendengar, tetapi memakai kalimat an, nah, dari fulan bin fulan. Dari fulan bin fulan itu langsung kamu dapat atau tidak? Tidak dijelaskan. Ini namanya uslub tadlis, cara menyamarkan periwayatan. Nah, kalau orang itu, rawi itu terkenal sebagai periwayat yang suka menyamarkan periwayatan, terkenal sebagai mudallis, orang yang suka menyamarkan periwayatan, kalau dia meriwayatkan dengan cara an, lafaz an, itu tidak diterima riwayatnya. Seperti Muhammad bin Ishaq ini. Contoh lain yang terkenal sebagai mudallis ialah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Riwayat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditolak riwayatnya kalau dia memakai cara periwayatan dengan an, dari, baru diterima riwayatnya kalau dia menyatakan sami'tu, aku mendengar fulan bin fulan mengatakan demikian, baru diterima riwayatnya. Karena Al-Hasan Al-Basri tidak mungkin berdusta, terkenal sebagai orang kepercayaan. Tapi tadlis penyamaran riwayat ini sering dipakai oleh Al-Hasan Al-Basri, sehingga ini merupakan keaiban pada beliau dalam periwayatan hadis. Demikian, maka juga termasuk riwayat ini dilemahkan berhubung adanya Muhammad bin Ishaq yang terkenal sebagai mudallis. Ya, tapi Al-Imam At-Tirmidzi menganggap hadis ini hasan. Biasanya kalau hadis itu hasan ialah karena rawi tersebut dibantu oleh sanad lain yang riwayatnya kurang lebih sama, sehingga dikatakan hasan. Atau riwayat itu dikatakan hasan, tidak sahih, tapi hasan ialah kalau kelemahannya itu tidak terlalu parah, kelemahannya itu masih bisa ditolong, seperti riwayat Muhammad bin Ishaq tersebut. Kalau rawi itu mungkar, riwayatnya diingkari oleh para ulama, maka itu tidak bisa ditolong walaupun dibantu sanad yang lainnya. Mungkarul hadis, hadisnya diingkari oleh para ulama, ini sudah dekat dengan dusta. Kalau mungkar sudah dekat dengan kadzab, apalagi wadda', pemalsu hadis. Kalau rawi itu terkenal sebagai wadda', pemalsu hadis, seperti Nuh bin Maryam, ini rawi yang sangat terkenal sebagai pemalsu hadis. Dia adalah seorang ahli ibadah yang luar biasa semangat ibadahnya, dan dia seorang faqih yang mempunyai ilmu ilmu fiqh yang mendalam, tapi cacat yang berat pada dia itu suka memalsu hadis dengan membawakan riwayat-riwayat palsu yang dia bikin sendiri, yang isinya itu memberi semangat orang untuk beribadah, tujuannya baik dan menakut-nakuti orang untuk jangan berbuat dosa, isinya itu, tapi dengan cara yang mungkar, yaitu dusta. Maka kalau yang seperti ini tidak bisa dibantu sanadnya, kalau rawi itu semacam Nuh bin Maryam ini, ya. Naam. Maka hadis yang dinilai hasan oleh Imam At-Tirmidzi itu maksudnya kelemahannya itu tidak terlalu parah, masih bisa dipakai sebagai hujjah, begitu. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.